Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk mengkaji sebuah tema yang sangat agung, sebuah pembahasan yang patut untuk dipahami dan hendaknya selalu berada di dalam sanubari setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan keutamaan-keutamaan bagi orang yang duduk dan mempelajari agamanya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, membahas kesempurnaan Islam adalah sebuah amalan yang sangat agung. Mengkaji kesempurnaan Islam, selalu mengingatnya, itu adalah tugas seorang mukmin dan mukminah, agar supaya ia mengenal keagungan agama ini, mengenal keindahan syariat Islam, sehingga ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia diberi anugerah yang sangat besar dengan keislaman tersebut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira dengannya. Keutamaan Allah dan rahmatnya ini lebih baik dari seluruh yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung, karunia yang sangat besar, yang harusnya selalu kita mengingatnya. Dan dari kesyukuran terhadap nikmat Islam ini, Hendaknya kita mengenal dan selalu mengetahui kesempurnaan agama kita. Dan ini pembahasan kesempurnaan Islam, pembahasan yang sangat luas, pembahasan yang sangat luas, dan tentunya tidak mungkin saya bisa menjelaskan seluruh hal yang terkait dengan kesempurnaan Islam. Apalagi kita dibatasi dengan waktu singkat, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa sudut penting yang dengannya kita akan memahami keagungan agama ini dan akan memahami keindahan dari syariat Islam ini. Karena itu di sini ada beberapa pembahasan yang saya akan sampaikan terkait dengan tema. Sudut yang pertama, saya akan terangkan tentang keutamaan Islam. Kemudian sudut yang kedua, saya akan jelaskan dalil-dalil tentang kesempurnaan agama dari Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudut yang ketiga, dan ini termasuk inti pembahasan, saya akan menyebutkan 20 sifat kesempurnaan agama. Dan ini 20 bukan pembatasan, tapi hal yang menjelaskan dan mengingatkan akan kesempurnaan agama. Kalau masih ada waktu, insyaallah taala di pembahasan yang keempat saya akan menyinggung bagaimana pengaruh dan konsekuensi yang muncul dari kesempurnaan agama. Adapun pembahasan yang pertama tentang keutamaan Islam, agama Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dari segala sisi. Yang pertama, dari sisi syariatnya. Allah utamakan syariat Islam ini di atas seluruh syariat yang lainnya. Kemudian yang kedua, dari sisi pemeluknya. Pemeluk agama Islam ini Allah utamakan di atas seluruh pemeluk agama samawi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan Islam dari sisi sebuah umat yang menganutnya. Karena umat Islam adalah umat yang paling afdal, paling utama yang pernah ada di muka bumi. Dari sisi keutamaan syariat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Adalah al-Islam. Dan Islam di sini adalah dengan makna umum. Kata Islam di dalam ayat surah Al-Imran yang saya sebutkan tadi adalah Islam dengan makna umum yang mencakup seluruh bagian dari syariat agama. Yang para ulama mendefinisikan Islam itu secara bahasa bahwa dia adalah penyerahan diri, ketundukan. Dan di dalam istilah, penggunaan kalimat Islam mempunyai dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Di penggunaan umumnya ini yang disebut dalam ayat tadi, innad dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Di penggunaan khususnya, Islam adalah amalan-amalan yang zahir, simbol-simbol zahir yang dilakukan oleh seorang hamba disertai dengan keyakinan hati yang membenarkan amalan zahirnya. Ya, ini biasa dijabarkan dengan rukun Islam yang lima. Ini Islam dengan maknanya yang khusus. Tapi Islam dengan makna khusus, makna umum, dia adalah agama itu seluruhnya. Ia adalah agama seluruh nabi dan rasul. Karena itu para ulama mendefinisikannya dengan makna umum. Mereka katakan bahwa Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid, والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Dan Islam itu adalah terikat ketaatan kepada Allah. Ia tunduk kepada Rabbnya, berserah diri kepada segala perintah maupun larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tunduk kepada perintah dengan menjalankan perintah tersebut. Dia tunduk kepada larangan dengan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini Islam dengan makna umumnya. Jadi dari makna syariat Islam, syariat ini adalah agama para nabi dan para rasul. Syariat Islam ini Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah agungkan dengan berbagai kemuliaan, berbagai keistimewaan tidak terdapat di syariat-syariat sebelumnya. Dan ini mungkin mana keutamaan Islam sebagai syariat, saya akan lebih rinci di pembahasan sifat kesempurnaan Islam. Kemudian yang kedua dari keutamaan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Islam dari arah pemeluknya. Di mana siapa yang memeluk Islam, orang yang masuk ke dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutamakannya dan memuliakannya di atas umat-umat atau di atas pemeluk agama selain daripada agama Islam sebelumnya. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam sebuah kisah yang panjang di mana Rasulullah menjelaskan perumpamaan keutamaan umat Islam itu bagaikan tiga orang yang dipekerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memberikan di dalam hadis qudsi, memberikan penjelasan tentang keutamaan umat Islam. Bagaikan seorang lelaki yang menyewa, mempekerjakan seorang. Ia berkata, siapa yang bekerja hingga waktu duhur, maka dia mendapat upah satu kirat. Satu kirat, satu pahala yang sangat banyak, satu imbalan yang sangat banyak seperti gunung. Maka orang-orang Nasara menjawab, kami yang melakukannya. Kemudian setelah itu dikatakan, siapa yang beramal dari duhur hingga asar, maka dia dapat satu kirat. Maka orang-orang Yahudi berkata, saya atau kami yang melakukannya. Kemudian dikatakan, siapa yang beramal dari waktu asar hingga maghrib, dia dapat dua kirat, ya. Maka umat Islam pun yang melakukannya. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kenapa kami, pekerjaan kami lebih berat, waktu kerjanya lebih banyak, tapi upahnya lebih sedikit. Maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian dizalimi? Ya, sebab akad kerjanya sudah cocok semuanya. Kalian dizalimi? Kata mereka, tidak. Kalau begitu, itu adalah keutamaan yang saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Iya. Umat Islam ini diberikan keutamaan-keutamaan di dalam amalan-amalan, di amalan yang ringan yang mereka lakukan, pahalanya bisa melebihi banyak dari amalan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ambil contoh misalnya Lailatul Qadr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal di malam itu di 1000 bulan. Seperti orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Iya. Ini hanya untuk umat Islam. Keutamaan khusus bagi mereka. Umat ini dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Iya. Maka ini sebagian sudut dari keutamaan Islam terhadap pemeluknya. Kemudian yang ketiga, Islam ini Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagai suatu umat, di mana umat Islam adalah umat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah syah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Bahas bin Hakim, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna 70 ummah, antum afdaluha wa akramuha ala Allah azza wa jalla. Rasulullah bersabda, kalian umat Islam menggenapkan umat ke-70. Kita ini umat ke-70 di atas muka bumi. Dan kalian umat Islam yang paling afdalnya dan paling utamanya di sisi Allah. Ya. Perhatikan, umat yang paling terakhir, tapi dia yang paling afdal dan paling utama. Bukan itu saja, umat Islam adalah umat yang paling pertama masuk surga. Umat yang paling pertama masuk surga. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhirun as-sabiqun dukhulan al-jannah." Kami adalah umat yang terakhir, tapi kami yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Paling dahulu masuk ke dalam surga. Iya. Maka sebagai umat Islam ini dimuliakan dengan berbagai keutamaan-keutamaan. Dimuliakan dengan berbagai keagungan di dalam syariat. Dan ini pembahasan luas kalau ingin diuraikan tentang keutamaan-keutamaan Islam. Sebab buku-buku yang ditulis dalam pembahasan keutamaan Islam itu buku-buku yang tebal dan sebagiannya berjilid-jilid. As-Suyuti menulis tentang al-khasais terkait dengan Nabi dan khasais ummah dalam 3 jilid. Khusus beliau uraikan tentang keutamaan umat ini di atas umat yang lainnya. Maka ini adalah hal yang saya kira perkara yang dimaklumi di kalangan umat Islam akan keagungan agamanya, ya, besarnya nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan keagungan nikmat ini dan keutamaan Islam ini semakin nampak keutamaannya tatkala kita melihat di dalam syariatnya yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Syariat Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan yang kedua. Saya akan menjelaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kesempurnaan agama ini. Di antara dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan agama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah di ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Allah firman, pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Perhatikan bagaimana kesempurnaan agama dan besarnya nikmat umat Islam dengan agama Islam ini. Allah firman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian. Maka agama telah sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. tidak ada kekurangan di dalamnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat telah sempurna. Sebagai umat, agama Islam ini adalah nikmat sempurna bagi mereka. Wa raditu lakumul Islam adina, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Menunjukkan apapun agama selain daripada Islam itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang diridhai. Di ayat yang lain di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat kelak tergolong orang-orang yang sangat merugi. Iya. Ini ayat terkenal di kalangan ahli tafsir sebagai ayat yang terakhir turun dari Al-Qur'anul Karim. Dan turunnya ayat ini semakin menjelaskan, atau sebab turunnya ayat, tempat turunnya semakin menjelaskan keagungan dan kemuliaannya. Karena itu di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang Yahudi pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi berkata, "Wahai Umar, sebuah ayat di dalam kitab kalian, andai kata ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya bagi kami." Kata Umar, "Apa ayatnya?" Orang Yahudi berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Ya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ajal, betul," kata Umar. "Saya sangat tahu ayat ini. Di mana dia turun?" Ayat ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, turun di Hajjatul Wada. Ya. Turun di hari Arafah. Perhatikan. Di hari Arafah. Di bulan Dzulhijjah. Di atas tanah haram. Perhatikan keagungannya. Ya. Di hari Jumat turunnya. Berkumpul semua keagungan pada hari itu. Di hari Jumat, hari Arafah, di atas negeri haram, di bulan yang diagungkan, di bulan Dzulhijjah. Perhatikan bagaimana keagungan dan kesempurnaan yang ditekankan di dalam ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kucukupkan agama, telah kusempurnakan agama kalian. Agama telah sempurna. Ya. Agama telah sempurna. Tidak ada tuntunan yang perlu ditambahkan di dalam agama. Dan tidak ada kekurangan di dalam agama kita. Setiap perkara, segala perkara yang diperlukan oleh manusia ada di dalam agama penjelasannya. Apakah penjelasan secara langsung atau tidak langsung? Dalam makna yang tersurat atau makna yang tersirat? Hal yang bisa dipahami oleh setiap orang ataupun hal yang dipahami oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ada tuntunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hal ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain di surah Al-An'am, "Ma farratna fil kitabi min syai." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan. Tidak ada yang ditelantarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan. Iya. Dan ini adalah kesempurnaan. Dan yang dijelaskan ini segala sesuatu. Perkara yang baik bagi umat Islam telah diterangkan segala kebaikan itu, jalan-jalan mendapatkannya telah diterangkan. Segala yang jelek membahayakan umat Islam telah diterangkan kejelekan tersebut, dan jalan-jalan kebaikan itu telah diterangkan, sekaligus diterangkan bagaimana cara menghindarinya. Iya, Allah berfirman, wahadainahun najdain, kami beri hidayah manusia kepada an-najdain, kepada dua jalan, jalan petunjuk diterangkan dan jalan kesesatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya kemudian kami beri ilham kepada jiwa ini jalan ketakwaannya atau jalan kefajirannya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum. Tabligh, sungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan, segala bahaya yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Maka ini adalah dalil-dalil yang sangat kuat menjelaskan kesempurnaan agama. Menjelaskan kesempurnaan agama. Imam Malik rahimahullahu taala tatkala beliau membaca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kata beliau, apa yang merupakan agama pada hari itu itulah agama. Apa yang tidak dianggap agama pada hari itu, maka itu bukanlah agama. Bukanlah agama. Jadi apa yang dianggap agama di hari ayat tersebut turun, maka dia adalah agama, ada tuntunannya. Kalau dia adalah ketentuan datang setelah ayat itu turun, berarti itu bukan lagi agama. Sebab agama sudah sempurna, tidak lagi tuntunan selain dari apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu beliau berkata, siapa yang menganggap ada perkara baru di dalam agama itu baik, tidak diterangkan di dalam agama, maka dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Dan ini sering terjadi. Sebagian manusia kalau ditanya, apa dalil kamu melakukan perbuatan ini? Oh, tidak ada dalilnya. Coba tunjukkan ayat ataupun hadis. Oh, tidak ada memang dalilnya. Terus kenapa dilakukan? Dianggap sebagai agama? Ya, dia insya Allah perkara baik. Ya, hal yang baik. Orang yang seperti ini yang disinggung oleh Imam Malik. Dia menganggap ada sesuatu dari perkara agama, tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang seperti ini menganggap sama saja artinya dia menganggap Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Sebab Nabi sudah menyampaikan segala kebaikan. Kalau itu memang baik, pasti ada tuntunannya di dalam agama. Dan ini dari mana? Yang menunjukkan kesempurnaan agama kita. Baik, pembahasan yang ketiga, dan di sini saya meringkas ya di dua pembahasan sebelumnya. Sebab saya ingin memberatkan pembahasan di pembahasan yang ketiga tentang sifat-sifat kesempurnaan agama. Iya. Di sini saya akan menyebutkan 20 sifat kesempurnaan agama. Ya, walaupun banyak hal yang lain yang mungkin bisa disebutkan. Agama kita ini Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan ciri-ciri, sifat-sifat, karakteristik yang dengannya ia dikenal. Ya. Sangat nampak sekali dalam agama. Dan seluruh yang akan saya sebutkan di sini dari sifat-sifat Islam ini semuanya menunjukkan kesempurnaan agama dan keagungannya. Semuanya menunjukkan kesempurnaan agama dan keagungannya. Baik, yang pertama dari sifat Islam adalah kekokohan syariat. Kekokohan dan ketegaran syariat. Syariat Islam syariat yang sangat kokoh, syariat yang sangat tegar, tidak pernah gamang, syariat yang tidak pernah berubah. Dia adalah dasar tuntunan yang telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berubah-ubah, tidak berwarna-warna. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata Islam itu datangnya dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalam Islam perselisihan yang sangat banyak. Mereka akan dapatkan perselisihan yang sangat banyak. Iya. Namun Islam, dia adalah agama yang tetap dengan tuntunan. Tetap dengan tuntunan. Segala tuntunannya thabit. Tidak pernah berubah. Siapapun yang datang, kalau memang itu adalah perkara agama, pasti dia akan mendapatkan kekokohan tuntunannya di dalam uraian Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ini yang menyebabkan para ulama rahmatullahi alaihim, para ulama Islam yang mereka sangat mendalam di dalam agama, mereka tegar dengan Islam itu pada setiap masa. Karena memang dia adalah agama yang sangat kokoh. Iya. Ini sebenarnya kalau kita ingin bahas kekokohan syariat dari satu sudut ini saja, ya perlu daurah tersendiri untuk menguraikannya. Sebab keteguhan Islam dari arah akidah, ya, itu bisa diuraikan dari berpuluh-puluh sisi di dalam tuntunan agama kita. Dia adalah keyakinan yang tidak pernah berubah, hal yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Ya, hal yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Karena itulah akidah Islam tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama dalam pokok-pokok akidah itu. Tidak ada silam pendapat. Dan ini terus berjalan dari masa ke masa hingga hari ini. Dan siapa yang menyimpan dari jalan Islam ini, nampak ciri kesesatannya tatkala dia keluar dari jalan tersebut. Iya. Baik. Jadi agama kita adalah agama yang sangat kokoh dan tegar segala tuntunan dan syariatnya. Segala tuntunan dan syariatnya. Apa saja masalah yang berkembang, tidak ada yang berselisih pendapat setelahnya. Dimaklumi dalam masalah akidah tidak ada silang pendapat dalam pokok-pokok akidah. Dalam masalah fikih, cabang-cabang fikih, ada sebagian pembahasan yang memang mengandung dua kemungkinan atau tiga kemungkinan dalam pemahaman dalil. Ya. Dan ini kalau ada silang pendapat dalam hal ini di batasan silang pendapat yang terpuji, sebab semuanya mengarah kepada dalil. Semuanya mengarah kepada dalil. Apa saja dari pembahasan yang terjadi di tengah umat, pasti dalam Islam ada pembahasan, ada uraian dan tuntunannya. Ya. Setiap kejadian baru yang terjadi di tengah umat, pasti Islam telah ada dasar-dasar tuntunan yang sangat kokoh di dalam menguraikan masalah tersebut. Sehingga agama kita ini adalah agama yang menjadi pijakan bagi umat yang memeluknya, ia tegar di atasnya dan memberikan keteguhan dan kekokohan di atas syariatnya. Maka ini ciri Islam yang sangat utama yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang kedua dari ciri syariat Islam ini dan sifatnya, Islam ini adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah, agama yang mencocoki fitrah manusia. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada pada manusia. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surah Rum, fa'akim wajahaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu menghadap, tegakkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, itu adalah fitrah Allah. Ya Allah, buat manusia terfitrah di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktharun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya, agama ini adalah agama yang mencocoki fitrah manusia, sejalan dengan akal sehat mereka, sejalan dengan tabiat mereka, hal yang diterima, ya, hal yang diterima oleh manusia. Itulah Islam. Jadi siapa yang menampilkan Islam selain daripada hal ini, dia telah menampilkan sebuah tuntunan yang tidak masuk ke dalam sifat dan ciri Islam itu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dia asalnya di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, yang membuat dia menjadi Nasrani, atau dia membuat dia menjadi Majusi. Asal lembaran manusia ini di atas fitrah. Yang merubahnya, warna yang diberikan kepadanya, dia menjadi Yahudi, Nasara maupun Majusi, itu adalah pengaruh luar dari fitrahnya. Pengaruh di luar daripada fitrahnya. Iya. Karena itulah agama ini dan syariat Islam ini adalah syariat yang secara umum sejalan dengan fitrah manusia. Tidak ada hal yang melanggar dan keluar dari fitrah di dalam syariat kita. Ya. Kalau ada hal yang berat pada sebagian orang, maka itu kondisi dan keadaan sebagian orang. Mungkin karena dia sakit atau lemah atau yang semisal dengannya. Tapi secara umum manusia, agama ini sejalan dengan fitrah mereka. Sejalan dengan fitrah mereka. Iya. Dan ini sifat Islam ini di atas fitrah nampak pada seluruh cabang pensyariatan. Di dalam pokok pensyariatan dan cabang-cabangnya nampak sekali bahwa dia adalah agama yang dibangun di atas fitrah. Di dalam tauhid misalnya, ya. Di dalam tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, meluruskan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah. Di dalam akidah Islam diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya. Dan ini keyakinan diyakini oleh fitrah manusia. Diyakini oleh fitrah manusia. Ya, walaupun banyak dari manusia sekarang, bahkan dari kaum muslimin, ya, terdengar dari mereka ucapan Allah itu di mana-mana. Bahasa umumnya Tuhan di mana-mana. Iya. Dan ini keyakinan keluar dari tuntunan Islam, keluar dari fitrah manusia. Keluar dari fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu adalah hal yang ditetapkan oleh fitrah. Kalau ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis, kesepakatan para ulama, ini adalah hal yang tidak diragukan. Ya. Tidak diragukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan. Dan budak perempuan ini diuji apakah dia benar keimanannya atau tidak. Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka perempuan ini menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Man ana?" Siapakah saya? Ia menjawab, "Anta Rasulullah," engkau adalah Rasul Allah. Maka Nabi berkata kepada tuannya, "Atikha fainnaha mu'minah," bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang mu'minah. Perhatikan, dia diukur dan dianggap beriman dengan dua keyakinan yang dia jawab. diyakini bahwa Allah di atas langit, dan diyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, adalah Rasul Allah. Jadi siapa yang tidak meyakini Allah di atas langit, ini terdapat kekeliruan di dalam keimanannya. Iya. Dan ini sesuai dengan fitrah. Ya, karena itu pernah duduk seorang imam, ya, yang bernama Al-Hamadani, nisbatnya Al-Hamadani rahimahullah. Ya, dia duduk di depan seorang tokoh ahli kalam yang memutarbalikkan akidah kaum muslimin, dan dia menetapkan bahwa Allah itu tidak di atas langit. Dengan berbagai pendalilan secara akal dia tetapkan. Ya, tentunya ini akal tidak sehat, ya. Ya. Dia tetapkan. Ya. Al-Hamadani hanya berkata kepadanya, "Sudah tinggalkan kami dari pembicaraan ini. Sekarang bagaimana kami menjawab sesuatu di dalam diri kami ini? Kalau kami berdoa, kami menghadapnya ke atas. Ya. Mengharap kepada yang di atas. Bagaimana kami menolak fitrah ini?" Maka Abul Mu'ali Al-Juwayni ini tadi, yang tokoh yang ditanya ini, ya, dia bingung, tidak bisa menjawab. Dia garuk kepalanya sambil dia berkata, "Hayyaranil Hamadani." Sungguh Al-Hamadani telah membuat saya bingung, telah membuat saya bingung, sambil dia masuk ke rumahnya. Perhatikan, ya, bagaimana fitrah manusia terhadap akidah sangat, agama ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dan silahkan tanya kepada anak kecil, ya, yang belum pernah terganggu fitrahnya. Tanya kepadanya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Itu fitrah manusia. Ya. Maka dia adalah agama sesuai dengan fitrah. Di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam pernikahan, di dalam hukum dan keadilan, semuanya sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Dan ini adalah sifat yang kedua dari sifat agama kita. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat agama kita adalah kesempurnaan dan kelengkapan. Ya, sempurna dan lengkap. Ya. Ini sifat yang ketiga, ini ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang kesempurnaan agama. Cuma di sini saya khususkan, supaya kita ketahui, dia adalah sifat agama. Agama kita itu sempurna, lengkap. Tidak ada suatu kejadian apapun yang terjadi kecuali dalam agama kita ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Iya. Di masa dahulu tidak ada bentuk-bentuk dari bentuk muamalah yang terjadi di masa ini, berbagai bentuk transaksi yang dilakukan di masa ini, tidak ada sebelumnya. Tapi di dalam agama kita ada tuntunan yang menjelaskannya. Ada tuntunan yang menjelaskannya. Ya, muncul misalnya praktek multi-level marketing. Tidak ada sebelumnya. Tapi di dalam agama kita telah ada hukum-hukum yang menjelaskan apa hukumnya. Apa hukumnya? Bisnis waralaba, ya, tidak pernah dikenal sebelumnya. Tapi telah ada di dalam tuntunan kita hal-hal yang menjelaskan apa hukum hal yang seperti ini. Dalam muamalah, di dalam kedokteran, ya, ada yang disebut dengan nama bayi tabung, ya. Tidak ada sebelumnya, ya. Dari masa Nabi dan masa para sahabat tidak ada yang dikenal dengan bayi tabung ini. Bersama dengan itu, hukum tentang bayi tabung tersebut dengan 8 bentuknya yang dikenal dalam ilmu kedokteran itu semuanya punya hukum tersendiri, diterangkan. Syariat kita ada menjelaskannya. Iya. Syariat kita ada menjelaskannya. Apa saja yang terjadi di tengah manusia, syariat ini menjelaskan secara lengkap. Ya, secara lengkap. Iya. Nah, ada suatu kisah yang bagus untuk dicermati. Saya ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada seorang alim yang makan di restoran. Iya, didatangi oleh orang Nasrani. Katakan kepadanya, katanya, "Agama kamu sempurna, iya, semuanya diterangkan, dijelaskan. Kata si Ali ini ya benar. Benar itu. Kata Nasrani, kalau begitu serangkan, kamu terangkan makanan yang kamu makan ini sekarang dia terbuat dari apa, terbuat dari apa, apa tuntunannya dalam agama kamu yang menjelaskannya. Ya. Katanya si Ali, ya benar, agama kami menjelaskan ini makanan terbuat dari apa, ada tuntunannya. Ya. Kata si Ali, mana kokinya? Panggil tukang masaknya, ditanya ini makanan terbuat dari apa, dia terangkan semuanya, selesai. Kata si Alim, dalam agama kita Allah berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Ini kan dasar tuntunan yang mengarahkan kepada penyelesaian. Iya kan? Dasar tuntunan yang mengarahkan kepada penyelesaian. Di dalam agama kita ada dasar-dasar yang dengannya manusia bisa berkembang. Manusia bisa berkembang. Ya. Jangan disangka bahwa kemajuan teknologi yang ada di orang-orang barat itu murni dari mereka. Banyak dari mereka mengambil dari ilmu umat-umat Islam terdahulu. Ya. Perkamusan itu tidak pernah dikenal dalam sejarah kecuali dalam sejarah umat Islam. Yang memudahkan. Ya, orang menyusun karya ilmiah dan memberikan daftar isi ataupun sumber rujukannya dengan cara yang sangat mudah. Ini diambil dari umat Islam. Dan banyak dari ilmu-ilmu dikembangkan diambil dari orang-orang yang berasal dari umat Islam. Sebab dalam Islam itu sendiri diberikan keluasan berkembang sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya yang mulia, beliau menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ini kan beliau buka manusia untuk berkembang. Ya, sepanjang hal tersebut bukan perkara yang melanggar syariat. Bukan perkara yang melanggar syariat. Karena itu umat Islam terdahulu, walaupun mereka ada berkembang, tidak seperti orang kafir. Ya, mereka berkembang bukan di dalam batasan yang dibenarkan. Adanya nuklir, atom dan sebagainya dari alat-alat pembunuh massal, itu tidak pernah dipikirkan oleh umat Islam. Sebab mereka tidak punya arah untuk membunuh secara massal seperti itu. Ini munculnya dari orang-orang kafir yang menggunakan perkembangan bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Maka kesempurnaan dan kelengkapan itu ada di dalam agama. Dan ini adalah ciri khas, ya, di dalam agama kita. Kemudian yang keempat, baik, sebelum saya pindah kepada keempat, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingatkan di sini sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Irbaq ibn Sariyah dan selainnya, juga datang dari hadis Abu Darda, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya. Ini ciri syariat. Sangat putih terang, saking terangnya di malam hari sama dengan siang hari. Kejelasan syariat. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Iya. Baik. Kemudian ciri Islam yang keempat adalah asy-syumuliyah. Islam adalah agama yang universal. Syariatnya mencakup segala perkara. Melingkup segala sesuatu. Iya. Karena lengkapnya syariat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam itu secara lengkap, secara sempurna. Iya. Sebab seorang yang masuk ke dalam secara sempurna, dia tidak perlu lagi kepada selainnya. Tidak perlu lagi kepada selainnya. Dan ini ciri yang sangat indah dari ciri agama kita. Dan kalau dijabarkan di dalam pembahasan akidah, nampak syumuliyah syariat. Dalam masalah ibadah, nampak bagaimana syariat ini mengatur segala ibadah yang mendekatkannya kepada Allah, telah ada tuntunannya di dalam syariat kita. Iya. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan badan, berkaitan dengan lisan, ibadah yang berkaitan dengan hati, semuanya ada tuntunan-tuntunannya di dalam syariat kita. Ibadah yang sifatnya manfaatnya untuk diri dia sendiri, manfaatnya untuk orang yang di sekitarnya, manfaatnya untuk seluruh manusia, itu ada tuntunan-tuntunan dan syariat-syariatnya. Ini dalam peribadatan. Di dalam muamalah, Islam telah menjelaskan bagaimana dasar-dasar perekonomian yang harus ada pada sebuah negeri kalau dia ingin baik perekonomiannya. Dan Islam menjelaskan bagaimana harta itu dihormati dan harta itu dikelola dengan cara yang benar. Dan Islam menerangkan tentang bentuk-bentuk jual beli secara terperinci, mana yang halal dan mana yang haram. Dan Islam menerangkan garis-garis utama di dalam sebuah perniagaan, dalam sebuah muamalah. Dan Islam terangkan rambu-rambu utama yang harus diperhatikan, larangan-larangan tidak boleh dilanggar dilakukan dalam sebuah muamalah. Iya. Di dalam agama kita diterangkan segala perkara yang membangun hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bahkan antara seorang muslim dengan kafir dan dengan manusia lainnya, bahkan antara seorang muslim dengan seluruh makhluk yang lainnya, dari kalangan manusia, jin maupun dari hewan. Semuanya ada aturan-aturannya di dalam Islam. Ada aturan-aturannya. Islam adalah agama yang sangat membangun keamanan dengan sistem peradilan yang sangat lengkap dan sistem penetapan hukum-hukum terhadap orang yang berbuat pelanggaran, melakukan kezaliman atau berbuat kerusakan. Semuanya diterangkan di dalam Islam, dirinci. Maka ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang syamil, sangat universal. Dan ini sifat yang merupakan ciri dari agama Islam yang sangat nampak sekali pada seluruh syariatnya. Kemudian dari sifat agama ini yang menunjukkan kesempurnaannya, Islam ini adalah agama yang cocok untuk setiap masa dan setiap zaman. Iya. Dia cocok untuk setiap masa dan setiap zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintah kepada Rasulnya untuk menyatakan, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sungguhnya saya adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya. Seluruh manusia, manusia yang ada saat itu maupun yang datang setelahnya, ya, beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang apa yang beliau bawa itu mencocoki seluruh umat. Seluruh umat. Karena itu tidak perlu khawatir. Ya. Agama kita, siapa yang mempelajarinya bukan kemunduran. Sebab agama itu tidak pernah bertentangan dengan kemajuan. Bahkan agama kita mendukung kemajuan dan mengarahkannya kepada kebaikan. Mengarahkannya kepada kebaikan. Dan kita saksikan sekarang ini banyak kemajuan tapi kerusakan lebih banyak. Itu disebabkan tidak ada agama yang menyertainya. Tidak ada agama yang menyertai kemajuan tersebut. Iya. Maka ini adalah sebuah dasar penting yang hendaknya kita ingat, bahwa agama kita adalah agama yang relevan untuk setiap masa dan setiap umat. Kemudian ciri yang keenam dari ciri agama kita, agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan kemudahan. Tidak ada kesusahan dan hal yang memberatkan di dalamnya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wama ja'alallahu alaikum min haraj. Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian ada kesusahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu menjadi sengsara. Tidak. Dia adalah syariat yang memberikan kemudahan, mudah dalam segala hal. Al-Quran itu Allah mudahkan. Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran bagi siapa yang ingin berzikir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama itu mudah dan tidak seorang pun ekstrim dalam agama kecuali pasti dia akan terkalahkan dengan kemudahan syariat ini. Iya. Dia adalah syariat yang dimudahkan. Dimudahkan dalam syariatnya, dimudahkan bagi pemeluknya. Dan syariat ini sisi-sisi kemudahannya sangatlah luas untuk dijabarkan. Tapi dia adalah ciri utama yang membedakannya dengan umat yang lain. Di umat sebelumnya, perhatikan misalnya umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka ketika disuruh bertobat, Allah berfirman kepada mereka apa? Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada Rabb yang mengadakan kalian, yang menciptakan kalian. Bagaimana cara tobatnya? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri-diri kalian. Itu cara tobat mereka dahulu. Suruh membunuh diri. Iya. Adapun umat Islam dimudahkan taubatnya. Dan umat ini Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka yang melakukan dosa, kemudian dia tutup dirinya, dia menutupi aibnya, dan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini diantara satu contoh kasus bagaimana kemudahan agama ini, bagaimana kemudahan agama Islam ini. Iya. Dan kemudahan agama kita ini harusnya dipahami dalam segala bentuknya, mudah untuk dipelajari, mudah bagi orang yang mendengarkannya, mudah bagi orang yang beramal dengannya. Dan agama ini memudahkan hubungan dengan orang lain. Ya, karena itu siapa yang terasa dia mempelajari agama, dia merasa ada berat di dalamnya, atau ketika dia belajar agama, dia merasa ada berat dengan orang di sekitarnya, maka ini hendaknya dia lebih banyak lagi mempelajari agama supaya dia tepat dalam memahami agama itu sebagaimana mestinya, dan pasti akan membawakan hal yang memudahkan dan menyejukkannya bersama manusia. Iya. Dan ini ciri umum bagi seorang muslim dan muslimah. Kalau terjadi kekurangan atau dia melihat sesuatu yang belum tergambar apa yang saya sebutkan tadi dari sifat-sifat Islam, maka dia tidak menjelekkan syariat, tapi dia menjelekkan dirinya sendiri. Dia masih banyak kekurangan, mungkin ilmunya belum sampai ke sana, dan dia sendiri mungkin adalah orang yang ya, terjadi padanya faktor-faktor lain sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya hukuman, cobaan maupun musibah. Dan ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian dari sifat Islam yang sangat agung dan utama yang hendaknya kita perhatikan, dan ini yang keenam atau yang ketujuh, ya, bahwa agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas dasar keadilan. Dibangun di atas dasar keadilan. Tidak ada kezaliman di dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, inna allaha ya'mur bil adl. Sesungguhnya Allah memerintah dengan berbuat adil. Dan Allah menjadikan Al-Quran penuh dengan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, kejujuran penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan. Iya. Maka seluruh hukum-hukum syariat itu adalah keadilan. Siapa yang berpegang dengan hukum-hukum syariat tersebut, maka itu artinya dia telah menegakkan keadilan di dalamnya. Dia telah menegakkan keadilan di dalamnya. Adapun perbuatan zalim tidak dikenal di dalam agama kita. Apakah zalim bermana dia berbuat dosa kepada Allah? Apakah zalim bermana dia menzalimi dirinya sendiri? Apakah zalim bermana dia menzalimi manusia yang lainnya? Ya. Sebab zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Adapun umat Islam, mereka adalah umat yang dididik dengan keadilan. Dididik dengan keadilan. Ya. Kita diperintah untuk berlaku adil pada seluruh perkara, bahkan kepada musuh sekalipun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Dan Allah berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu." Dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Berucaplah dengan keadilan. Iya. Kemudian di antara sifat agama kita ini, dan ini yang ketujuh atau yang kedelapan, agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari riwayat Muslim, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Ad-din an-nasiha. Agama adalah apa? Nasihat. Nasihat itu arti asalnya dalam bahasa Arab seorang mengikhlaskan, memurnikan sesuatu untuk orang lain. Ya. Itu nasihat namanya. Dan Rasulullah ketika ditanya nasihat, ya, ketika beliau menyatakan bahwa agama adalah nasihat, maka beliau ditanya, untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Maka beliau berkata, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Lillahi, untuk Allah. Nasihat untuk Allah itu artinya dia murnikan ibadah kepada Allah. Dia tunaikan seluruh hak-hak Allah. Dia jalankan segala perintahnya, dia tinggalkan segala larangannya. Nasihat untuk kitabnya, dia beramal dengan Al-Quran. Mengagungkannya, membesarkannya, membacanya, menghafalkannya, tadabbur terhadapnya. Dan selainnya dari kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Nasihat untuk Rasulnya adalah dia mendengar dan melaksanakan segala yang dituntunkan oleh Rasulullah. Meninggalkan segala yang beliau larang. Ya. Kemudian dia mendahulukan Rasulullah di atas seluruh manusia yang lainnya. Dan tidak boleh dia melakukan agama, tuntunan apapun kecuali dibangun di atas tuntunan beliau. Nasihat untuk para imam kaum muslimin, para pemimpin adalah menasihati mereka kepada kebaikan. Mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau mereka berbuat kesalahan, maka ditegur kesalahannya secara rahasia. Ya. Dinasihati. Apabila mereka tetap dalam kesalahannya, maka didoakan untuk mereka kebaikan. Bentuk dari nasihat terhadap penguasa. Dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Ya. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin secara umum adalah dengan mengarahkan kepada mereka kepada jalan-jalan kebaikan, mencegah mereka dari perbuatan yang jelek, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagian dari nasihat terhadap kaum muslimin. Jadi seluruh agama ini, sifat Islam ini, dia adalah agama nasihat. Membangun nasihat. Ya. Dan mengajak, ya, manusia kepada kebaikan. Ini adalah ciri yang sangat agung di dalam agama kita. Kemudian yang kesembilan dari ciri Islam ini, agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas dasar al-mahabbah, di atas dasar kecintaan. Ya. Siapa yang beragama dengan agama Islam, maka dia pasti akan cinta kepada Islam itu sendiri. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan cinta kepada sesama kaum muslimin. Ya. Kecintaan ini sangat mendasar sekali. Ya. Cintaan dan bagaimana agama menimbulkan kecintaan di tengah manusia, ini adalah hal yang sangat dimaklumi di dalam agama kita. Ya. Berbagai tuntunan-tuntunan yang disyariatkan itu menggambarkan bagaimana Islam ini membangun, ya, kecintaan di tengah manusia. Dan ini adalah hal yang menunjukkan kesempurnaan agama, menunjukkan kesempurnaan agama. Kemudian sifat yang ke-10 dari sifat Islam ini, bahwa agama kita ini adalah agama yang mengajak kepada hikmah dan kesabaran. Agama yang mengajak kepada hikmah dan kesabaran. Hikmah itu artinya dia letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Ya. Nah, agama ini adalah agama yang mengajak kepada kesabaran. Tentunya untuk berlaku hikmah ini sangatlah banyak di dalam syariat kita, agar supaya kita berlaku hikmah dan bersabar di dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan larangan, bersabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna-makna ini sangat luas penjabarannya di dalam agama. Dan dia adalah ciri utama yang nampak. Karena itulah siapa yang tidak nampak padanya hikmah, ya, maka ini orang yang belum tergambar padanya apa yang dimaksud dengan agama Islam itu, dan dia sendiri belum terlalu mengenal bagaimana kesempurnaan agama itu, bagaimana kesempurnaan agama kita. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kalian ke jalan Rabb kalian dengan hikmah dan dengan mau'izah al-hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan berdebatlah kepada mereka dengan suatu yang ahsan. Ini ayat menjelaskan dua sifat dari sifat Islam. Yang pertama hikmah. Kemudian yang kedua diskusi dan debat. Jadi pertama diperintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu dia letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Dari hikmah dia berlemah lembut kepada manusia dalam menyampaikan. Ya. Dan pada sebagian orang yang membangkang dan dengan uslub yang tegas dia bisa tersadar, maka dari hikmah ditegaskan kepadanya tuntunan. Iya. Dan saya tekankan bahwa hikmah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau tegas pada tempatnya itu hikmah. Lemah lembut pada tempatnya itu adalah hikmah. Lemah lembut pada waktu harusnya tegas itu bukan hikmah namanya. Ya, enggak ada lemah lembut di dalam penerapan hukum hudud. Iya. Sudah ditetapkan, sudah dijatuhkan hukum potong tangan misalnya, atau hukum qisas bagi seorang, oh tidak boleh lemah lembut, kita memaafkan saja. Tidak. Ini harus ditegakkan hukum Allah. Ya. Di sini harus tegas, dan itu sebenarnya rahmat bagi manusia. Ya, sebab dengan terjalan hukum itu dijalankan, maka akan terlindungi hak manusia yang dia zalimi. Dan akan menjadi pelajaran bagi manusia yang lainnya, jangan sampai berbuat kezaliman seperti yang dilakukan oleh orang yang dihukum ini. Dan ini dari keagungan agama kita. Ya. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah al hasanah. Pada seorang yang perlu untuk disampaikan, untuk diskusi kepadanya disampaikan dengan mau'izah hasanah. Dan kadang harus masuk kepada sifat dia berdebat, tapi billati hi ahsan, dengan sesuatu yang baik. Karena itu tidak benar kalau dikatakan ahli sunnah, ya, sama sekali tidak ada yang berdebat. Itu tidak benar. Ibnu Abbas mendebat kaum khawarij. Ibnu Abbas mendebat kaum khawarij. Rujuk dari mereka 5,000, ya, sekitar 5,000 orang-orang khawarij. Rujuk didebat oleh Ibnu Abbas. Ya. Maka sebagian manusia kadang perlu diberlakukan uslub seperti ini. Ya. Dan ini dari ciri Islam, bagaimana Islam itu mengajak manusia kepada kebaikan. Maka jangan sekali-sekali menampilkan agama ini sebagai agama, ya, yang sulit seorang itu berdiskusi dengannya. Ya, sulit seorang itu menyampaikan hal-hal yang mungkin dia masih ada ganjalan di dalamnya. Tidak. Hendaknya diketahui bahwa agama ini adalah agama yang sifatnya nampak, ada hikmah padanya. Dan agama ini membuka diskusi yang baik dengan manusia. membuka diskusi yang baik dengan manusia. Baik, ini sudah dua ciri, yang ke-10 dan ke-11. Kemudian yang ke-12 dari sifat Islam ini, ya, Islam adalah agama yang tegak di dalam mewujudkan kemaslahatan dan di dalam menyempurnakan hajat manusia. Iya. Ini pembahasan mungkin ya, perlu dicermati. Ya. Sebab banyak dari umat Islam sendiri tidak mengenal ya, keindahan Islam dari sisi ini, kesempurnaan Islam dari sisi ini. Harus diketahui bahwa seluruh perkara agama itu ada maksud pensyariatannya. Ada maksud pensyariatannya. Kenapa dilarang minum khamar? Dilarang minum minuman keras. Ada maksud pensyariatan. Untuk melindungi akal manusia. Kenapa dilarang berzina? Ada maksud pensyariatan. Menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Ya. Kenapa harus melakukan jihad? Ya. Memerangi orang-orang kafir. Pada jihad yang dibenarkan. Ada kemaslahatan terkait dengan agama dan ada kemaslahatan terkait dengan apa? Jiwa. Jelas ya? Demikianlah seluruh perintah syariat semuanya ada maksud dan makna-makna di dalamnya. Maksud dan makna di dalamnya. Ini yang ingin saya ingatkan diri. Supaya nampak bahwa Islam itu tidaklah memerintah dengan sebuah perintah kecuali ada maslahat bagi manusia di dalamnya. Apakah maslahat yang akan disempurnakan atau maslahat yang akan dilengkapi? Tidaklah Islam melarang dari sebuah perbuatan kecuali di dalamnya ada mafsadat. Ada hal yang tidak baik bagi manusia di dalamnya. Apakah mafsadat ini akan dihilangkan sama sekali atau dikurangi porsinya supaya stabil kehidupan manusia? Maka ini pembahasan umum hendaknya diingat. Saya akan rinci sekarang walaupun sebenarnya ini perlu pembahasan lebih rinci. Iya. Jadi dari maksud pensyariatan, Islam itu membawa kemaslahatan. Islam itu menolak segala mafsadat. Dan Islam itu mengajak kepada hal yang melengkapi kehidupan hamba. Iya. Ini tiga maksud. Adapun menolak mafsadat, menolak hal-hal yang berbahaya, dimaklumi bahwa dasar syariat kita itu penjagaan terhadap 6 perkara. Syariat kita ini menjaga 6 perkara. Yang pertama, Islam menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, menjaga keturunan. Dan yang keenam, menjaga harta. Ya. Ini 5 perkara dijaga oleh Islam. Jelas ya? Yang pertama adalah menjaga agama. Menjaga agama. Penjagaan terhadap agama ini sangat banyak sekali cabang-cabang syariatan dalamnya. Diterangkan tentang tauhid, penjagaan terhadap agama. Diterangkan bahaya kesyirikan, penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap agama. Dan banyak lagi. Mana-mana pensyariatan kembali kepada penjagaan terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah penjagaan terhadap jiwa. Ya, sebab jiwa seorang mukmin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangatlah dijaga. Bahkan jangankan seorang mukmin, jiwa seorang kafir yang dilindungi itu juga dijaga di dalam agama. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Allah berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an." Ini ayat di surah Al-Maidah setelah kisah dua anak Adam yang salah seorang membunuh saudaranya yang lain. Kemudian Allah berfirman, karena itulah kami tetapkan terhadap Bani Israel, sesungguhnya siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia berbuat kerusakan, jiwa ini dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ini dua poin ya. Membunuh jiwa, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dia hidupkan satu jiwa, seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Ini perhatikan ya, dari mana menghidupkan seorang jiwa. Ada saudaranya yang sudah apa? Sakit, ingin berobat, dia bantu untuk berobat. Itu masuk dalam menghidupkan satu jiwa. Perhatikan ya. Seorang dokter mengobati pasiennya, itu masuk dalam bentuk apa? Menghidupkan seorang jiwa. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Perhatikan makna pensyariatan. Dia dalam makna yang sangat agung, hendaknya dijaga. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Agama ini menjaga akal. Menjaga akal manusia. Ya. Karena itu diharamkan minuman khamar, minuman keras. Kenapa? Sebab dia merusak akal. Merusak akal manusia. Ya. Karena itu keras hukum Islam terhadap orang-orang yang membuat syubhat dan bidah. Sebab ini merusak agama dan merusak akal manusia, mengeluarkannya dari fitrah. Ya. Dan dibangun di atas dasar ini muncul pembahasan. Sekarang ada apa namanya narkoba, ya, yang efeknya di dalam menghilangkan akal lebih besar daripada khamar. Ya. Maka para ulama memberikan hukum kepadanya lebih berat daripada minum khamar. Sebab dia menghilangkan akal lebih dahsyat daripada khamar itu menghilangkan akal. Jadi akal dijaga. Kemudian yang keempat, agama ini menjaga kehormatan seorang hamba. Ya. Dimaklumi dalam syariat kita, seorang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, dia tidak punya empat saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali. Penjagaan terhadap kehormatan. Ya. Penjagaan terhadap kehormatan. Dan ini banyak lagi makna yang seperti ini. Kemudian ada penjagaan terhadap keturunan. Ya. Orang yang berbuat zina, zina itu dilarang. Ya. Pertama, dia merusak kehormatan manusia. Dan yang kedua, dia merusak keturunan manusia. Tidak jelas ini anak, anaknya siapa? Ya. Anaknya siapa? Akan rusak dari arah warisan, akan rusak dari arah perwalian, akan rusak dari banyak arah. Dan ini menimbulkan mafsadat di tengah manusia. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan keagamaan yang rusak karena perbuatan zina ini. Kemudian yang terakhir, penjagaan terhadap harta. Karena itu mencuri dijatuhkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Ini penjagaan terhadap harta. Orang yang melakukan bisnis, kemudian dia bersyirikat, ya, kemudian merugi dalam persyirikatan, dan sebab kerugian disebabkan karena keteladanan dia, dia harus menanggung kerugian tersebut. Nah, ini bentuk dari penjagaan harta. Ya. Dilarang dari perbuatan mubadir, penghargaan terhadap harta. Ya. Penghargaan terhadap harta. Ya. Jelas ya? Ini penjagaan terhadap harta di tahapan terakhir dari maksud penjagaan syariat. Untuk masalah harta ini sendiri, banyak buku yang dibahas oleh para ulama. Ada Kitabul Amwal karya Abu Ubaid, ada Kitabul Amwal karya Az-Zanjawi. Ya. Banyak buku yang menjelaskan tentang penjagaan terhadap harta ini. Belum lagi dasar-dasar yang lainnya, tentunya para ulama menjelaskannya lebih luas dan lebih banyak lagi. Ya. Kenapa saya terangkan ini? Ya. Maksud dari pensyariatan, sebab saya melihat kadang sebagian orang berjelek sangka kepada seorang alim. Ya, seorang alim ditanya sebuah pertanyaan, dia menjawab tidak boleh. Ditanya di pertanyaan yang sama di suatu kesempatan, dia bolehkan. Dia membolehkan. Perhatikan ya. Maka datang ya, orang yang tidak mengenal pensyariatan, dianggap bahwa dirinya sudah benar. Oh, ini haram kok dianggap boleh oleh si alim. Ini dasarnya karena dia jahil terhadap tuntunan agama. Ya. Dia tidak punya ilmu seperti yang dimiliki oleh si alim ini. Sehingga ia memberikan fatwa sesuai dengan kondisi dan tempatnya. sesuai dengan keadaan orang yang bertanya dan apa yang mencocokinya sesuai dengan dasar-dasar syariat tersebut. Ya. Sesuai dengan dasar-dasar syariat tersebut. Iya. Ini adalah masalah yang penting untuk diperhatikan. Dan ini dari perkara yang menunjukkan kesempurnaan agama. Dari kesempurnaan agama. Dan ini kaidah banyak sekali dalam ayat maupun hadis yang menjelaskannya. Ya. Di antaranya, kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Wajib atau tidak? Wajib. Benci terhadap orang-orang kafir. Ya. Kita wajib benci. Tapi apakah boleh kita mencela sembahnya orang-orang kafir? Jawabannya, kita dilarang mencelahnya. Kenapa? Karena akan mengakibatkan mereka juga mencela Allah. Ya. Dan ini maksud pensyariatan, harus diketahui. Bukan artinya tidak boleh dicela. Kita cinta pada mereka, tidak. Tapi harus diketahui maksud dari pensyariatan apa di dalam hal ini. Ya. Kemudian dari maksud pensyariatan yang lain, syariat ini adalah datang untuk menyempurnakan kemaslahatan, mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Ya. Jadi perbuatan apapun yang terjadi, kalau dia bertentangan dengan makna ini, itu bukanlah bagian dari syariat. Sekarang apa yang biasa ditekuni oleh sebagian orang-orang yang melakukan peledakan, ya, pengoboman, ya, ribut-ribut, ya, ada yang melakukan kadang demonstrasi, dia katakan sebagai pawai Islami. Ya. Kalau memang itu membawa kemaslahatan, ini kita hanya memandang dari sudut umum saja. Kalau itu memang membawa kemaslahatan, pasti dia adalah bagian dari agama. Tapi tatkala tidak ada kemaslahatan di belakang hal tersebut, itu sudah bisa dipastikan bukan bagian dari apa? Dari agama kita. Itu bukan ciri Islam. Bukan ciri dari agama kita. Apalagi kalau kita masuk di dalam menjabarkan hukum apa yang saya sebutkan tadi itu satu persatu. Ya. Akan nampak bagaimana Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan itu. Ya. Maka ini dari pentingnya seorang mengenal maksud-maksud mensyariatkan. Baik, ini sudah berapa ya? Hah? Sudah berapa poin? 12 atau 13? 12. Iya. Jadi sudah saya terangkan dua ya. Islam itu menolak mafsadat, kemudian yang kedua, Islam itu mendatangkan kemaslahatan, kemudian yang ketiga Islam itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Tuntunan-tuntunannya datang dalam bentuk menyempurnakan kehidupan manusia. Dan ini banyak penjabarannya ya di dalam pembahasan ulama usul fikih, dia disebut sebagai daruriyat, disebut sebagai hajiat dan disebut sebagai tahsiniat. Ini tiga hal. Dan ini dari maqasidus syariah, dasar-dasar pensyariatan yang penting untuk dicermati. Baik, insyaallah taala kita ini sudah beberapa menit lagi akan masuk waktu sholat asar. Insyaallah taala setelah sholat asar kita lanjutkan sedikit. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.